Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman amin ya rabbal alamin kaum muslimin wal muslimat para bapak para ibu mbah kakung mbah putri pak gede mbok gede pak cilik mbok cilik Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya mliginipun kaum muslimin kapan wonten wekon karangancar hadiningrat semanten ugi sedaya kaum muslimin wonten wewengkon sakiwa tengenipun sae ingkang lenggah kempal manunggal lenggah manyanggrah wonten masjid mriki utawi ingkang nembe mapan wonten dalemipun piyambak-piyambak sinambi mirsani midhangetaken giaran pengajian ngangsu kawruh saking Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka sepisan kawula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan. Wonten ngarsanipun sedaya takmir masjid lan jajaran pamarintah Kabupaten Karanganyar ingkang sampun maringi izin palilah maringi ubo rampe arupi menopo kemawon satemah pengawasan dalu niki saged lumampah gangsar lancar mboten manggih alangan setunggal punopo mugi-mugi pepanggihan kita niki tansah dados jalaran tumurunipun sih wilasanipun rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala kagem kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ewon dene irah-irahan dalu niki gunem kang tanpa guna. Wonten salebetipun kitab At-Tamhid yasanipun seratanipun anggitanipun Al-Imam Ibnu Abdul Bar dipun serat dawuh pangandikanipun Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu taala nalika maringi pitutur kasainan piweling kabecikan kagem sedaya umat Islam Mbakipun dawuh, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bilqut ila antamut. Hadza zamanus sukut, iki jaman kanggo sinau mingkem. Sebab kathah tiyang niku boten saged mingkem. Mila tutuk niku ngendikane simbah-simbah diarani cangkem. Nek ra dicencang ora iso mingkem. Ngowoh mawon. Ngendikan mawon, ngalor ngidul ngetan ngulon. Lisan ingkang tansah diumbar para penganut lambeturah.com niku njalari kacilakan. Njalari rusak. Tiang ingkang bebojoan niku saged pegatan karena mboten saged ngampet lisan. Tonggo setunggal kalian tonggo sanesipun niku kadang kala bacok-bacokan. Karena napa? Lisan. Lan ingkang langkung medeni nggih kathah gerakan-gerakan separatis, pemberontakan-pemberontakan wonten salebetipun negari Islam, tindakan radikalisme, terorisme menika dipun jalari dening lisan. Ila Imam Sufyan Ats-Tsauri ngendika hadza zamanus sukut. Iki jaman kanggo sinau mingkem. Walul buyut, ana ngomah anteng lan ngadem. Kapan kita sedaya niki didhawuhi ndekem ngadem wonten dalem? Nalika anten jaba niku kathah kekacauan, kathah huru-hara, kathah ontran-ontran. Nggih, mila seperangan wewengkon butah nom sami tawuran wayah dalu klitih nggih, mbak-mbak setri remaja putri wayah dalu do nongkrong turut ngebuk mulih-mulih malah dadi LKMD lamaran keri meteng dhisik. Krana napa? Kakean sobo mboten anteng, mboten ngadem, wonten dalem. Sebab jaman sakniki akeh codot-codot ndase ireng niku. Keluyuran turut ngebuk, turut dalan. Mila Imam Sufyan Ats-Tsauri dawuhi nek kahanan nembe gawat aluwung wonten dalem. Ngatah-ngatahaken ngaji, ngatah-ngatahaken ngibadah. Waridha bilqut, trima marang jatah maem ila antamut nganti teko dina awakmu dipendhem. Nika pitutur kesaenan saking Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tasih mapan wonten kitab ingkang sami, kitab At-Tamhid. Yasanipun Imam Ibnu Abdul Bar. Dipun serat ugi dawuh pangandikanipun khalifah ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Asmanipun Umar bin Abdul Aziz. Sanesipun pamarentah piyambakipun ugi pinangka alim ulama. Yang mbakipun ngendika adraknas salafa. Aku kuwi meguru marang ulama salaf sing akeh. Wahum la yarawnal ibadata fis saumi. Para ulama salaf iku orang nganggep ibadah sing sejati mapan ononggon poso. Wala fissalah, ibadah iku ora mapan ononggon poso, ora mapan ononggon sholat. Walakin fil kaffi an a'radin nas. Ning sing diarani ibadah sejati nalika kita sedaya ngampet lisan tutuk niki saking ngerusak kehormatanipun tiyang sanes. Faqaimul lail, wong sing salat tahajud, wa shaimun nahar, wong sing poso ing wayah awan, in lam yahfat lisanahu, nek dheweke ora gelem jaga lisane aflasa yaumal qiyamah. Dheweke bakal dadi wong sing bangkrut, tuna, rugi, cilaka ana ing dina kiamat. Niki ugi kasebat wonten kitab At-Tamhid jilidipun 17 kaca 252 seratanipun Imam Ibnu Abdil Bar. Ila pitutur para ulama salaf ngeten niki kedah asring dipun aturaken wonten papan-papan ingkang kathah dirawuhi dening para manungsa. Ngaji niku terang-terangan. Ngaji niku terbuka. Sinten kemawon dikeparengake tumut, dikeparengake midhangetaken, mboten wonten sing di delik-delikake. Nek ngajine delik-delik, ngendikane Umar Ibnu Abdul Aziz wonten kitab Al-Amru biluzumi jama'atil muslimin. Yang mbake pun ngendika, "Idza menawa ra'aita awakmu weruh al-qauma sawijining kaum yatana jauna fi dinihim senengane ngaji bisaiin dunal ammah ning ngajine delik-delik." Ngajine napa? Delik-delik, sembunyi-sembunyi. Awas ngaji sik didelok sik kok gak ana intel ning kene. Umpama dalu niki enten intel nggih, malah alhamdulillah intele kersa ngaji. Ning seperangan wong niku nek ngaji konangan wong akeh malah wedi. Ngendikane Umar Ibnu Abdul Aziz, "Lah nek kowe weruh ana wong pengajian delik-delik, fa'lam mangertiyo anahum dheweke iku ala taksisid dalalah, mapan ana sak dhuure dalan sing sasar." Sebab pitutur agama niki dibutuhake dening sedaya umat. Kedahipun nggih dipun ataken dumanteng sedanten manungsa. Bapak Ibu, Kang Mas Mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Matuan kalian gunem kang tanpa guna. Kanjeng Nabi ugi nate maringi pitutur ingkang sae wonten riwayat Imam Tirmidzi. Man sapa wonge somata gelem mingkem naja dheweke bakal selamat. Sapa wonge gelem mingkem dheweke bakal selamat. Nggih. Wonten hadis sanesipun Nabi dawuh nyariyosaken perkawis perkara ingkang gaib. Kanjeng Nabi mboten saged mirsani barang gaib. Ananging kadangkala Kanjeng Nabi diparingi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngendika ngeten, "Idza menawa asbaha bnu Adam, para manungsa iku nalika lakoni kaya esuk, fa innal a'dha'a kullaha, awak sekabai saraf dunging badan, tukafirul lisan, iku podo protes maidu marang cangkem." Jadi pendak esuk niku tangan kita sedoyo, mripate awak edewe, irunge awak edewe, talingan pamireng niki sedoyo protes dumateng cangkem. Takulu seluruh anggota badan mengatakan dumateng sinten? Dumateng cangkem. Ittaqillaha fina. He, kem cangkem, kowe iki takwao. Jaganen aku lan kanca-kancaku kabeh. Fa innama nahnu bika. Sebab tangan, meripat, kuping, sikil, sarandunging badan iku awakmu he cangkem ngoten niku. Inistaqomta, nek awakmu kuwi lurus istaqomna. Kabeh sarandunging awak uga bakal melu lurus. Wa in iwajadta, ning nalika awakmu pentor menggok sasar lan sesat, iwajadna, aku lan sak kancaku kabeh melu-melu dadi sesat, melu-melu dadi sasar. Ngoten niku. Dene jenengan mirsani tiyang nembe padudon kalih tangga teparo niku, niku langsung bacok napa nuwun sewu, cangkeman riyin. Dadi nek bahasa Inggris niku kula sanjangi nggih, nek tukang beleh sapi niku jenenge slaughterman, nek tukang mancing niku fisherman, nek tukang maido niku jenenge cangkeman. Mila tangan, mripat, kuping, sikil niku mboten tumindak jahat kejaba mesti dipengaruhi dening si cangkem. Sapa sing kandha ngono kuwi? Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun hadis ingkang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Lan hadis kala wau dipun hukumi pinangka hadis ingkang sahih wonten salebetipun kitab Sahih At-Tirmidzi. Ngoten niku. Tiyang niku ajeng mendeme ngejak kancane nggih nganggo cangkem. Tiyang niku ajeng rombongan ngejak tawuran ajak-ajak kancane nggih nganggo cangkem. Mila cangkem niki nek mboten dipun atur piyambakipun badhe njalari kacilakan. Mila Nabi ngendika man sholata najah. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik, salebetipun wonten setunggal kitab ingkang nembe kemawon kawula waos, judulipun irah-irahanipun Syarhu Ar-Risalah Al-Mughniyah Fi Fadli Sukut Waluzumil Buyut. Asline kitab niki seratanipun Imam Ibnul Banna Al-Hambali. Ananging dipun jelentrehake, dipun terangake dening Syekh Abdul Razak Al-Badar. Syekh Abdul Razak Al-Badar niki pinangka guru besar wonten Masjid Nabawi. Nek dalu niki kita mapan wonten Masjid Madaniyah, kula tingali niku ornamene mirip kalih Masjid Nabawi nggih. Pintune barang niku mirip kalih Masjid Nabawi. Lah mangke sewayah-wayah awake dhewe nindakke ibadah umroh bareng-bareng wong sak mene ngono kira-kira gayeng mboten kira? Poneh nyater sepur kelinci ngono ya. Waduh endale dampyak-dampyak. Wong sak karanganyar munggah umroh kabeh. Numpak sepur kelinci. Ten anu mawon sepur kelincine tekan titik kumpul ten mriki gitu. Nek sepur kelinci nyemplung laut ya dimplok iwak ra sida umroh sampean. Nek dimplok iwak penak Pak nek gur dimuti ra diululu. Wonten Masjid Nabawi niku tiang nomor 6, cagak nomor 6 nek kula mboten salah imut, bibar salat subuh wonten pengajianipun Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Nalika nerangake hadis kala wau, Syekh Abdul Razak ngendika ngeten. Falisanu malakul amri. Mula lisan iku dadi napa nggih? Unjere awak. Wa alaihil madar. Dheweke dadi apa? Pusat perintah. Faman sana lisanahu. Sapa wonge jaga lisane wa hafizahu lan ngrekso lisane, faqad hafiza nafsahu wa sanaha. Ateges dheweke wis jaga awake lan nyawane. Waman atlaqa lisanahu la'anana, ning sapa wonge ngumbar lambene muni sak karepe dhewe sing diarani as muni, asal muni. Muni niku mung krana nuruti karepe ati, ora nonton kahanan, ora nonton wektu, ora nonton papan panggonan, ngecepret ngoten niku. Nggih. Lah tiyang sing ngoten niku piyambakipun ahlaka nafsahu wa atabaha, ateges sampun nyilakake awake dhewe. Wali hadza mula saka kuwi Imam Ibnul Banna Al-Hambali ngendikake najatul insan bisamti wa hifdzil lisan. Slamete manungsa iku kanthi napa? Jaga lisan lan sinau mingkem. Selamat niku tiang-tiang ingkang anteng, ingkang asring mingkem, insyaallah selamat. Umpama dadi wong bodoh, meneng wae ngeteni kadang diceluk kiai. Atri kasugeng kiai mantuk ngene. Padahal santri men mboten gitu. Selamat Pak. Ning janji ngomong oh jebule wong anu wong edan wong iki. Sebab akeh wong niku ketoke waras jebule edan. Akeh wong ketoke edan jebule tenan. Iku kathah kedadean ngoten niku. Kula niku nate dolan sowan ten pondok pesantren bingung dalane takon kalih wong lenggah ten pinggir dalan. Melitik niku. Pak badhe nyuwun pirsa margi tumuju pesantren niki ten pundi nggih? Mriki niki. Terus ngajeng niku wonten bilan belok matung ngeten niku. Kula curiga rodok mundur ketoke kurang waras wong iki. Terus kula tekon tiyang sanes niku, bapak niku kula tekoni gur mantok mawon. Niku mboten kebak, Mas. Ternyata ketoke waras jebule edan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Nabi ugi nate maringi piwucal dumateng sahabat sanesipun. Kufa alaika hadza. Nabi nyekel ilatipun lisanipun tumuli dawuh ampeten ilatmu. Terus Mu'ad bin Jabal taken. Ya Nabi Allah, Kanjeng Nabi. Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Napa awake dhewe niki bakal nampa paseksan krana tetembungan sing judul saking lisan kita. Kala sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Ciloko mbokmu he Mu'ad. Niku tetembungan basa Arab kanggo napa? Kanggo ngetingalake rasa nggih, rasa mangkel, rasa aneh. Mboten kok ndongake kacilakan kanggo mboke Mu'ad bin Jabal mboten. Dadi ceritane, wah, kok gur perkara kok ngono kowe ra mudeng e Mu'ad. Kok mbokmu duwe anak kowe kok ya ciloko temen duwe anak ngono ora kok ngene kowe kok ra mudeng. Mulih ngendika, wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim. Menungso iku ora diuncal ana neraka kanthi cara jempalik. Nggih. Au ala akhirihim utawa diseret sirai rai niku mapan wonten lemah. Illa hasaidu alsinatihim. Kajaba dijalari dening tetembungan sing dingendikake dening lisanipun. Wong tumindak syirik niku nggih lisan. Memfitnah lisan. Ghibah niku nggih penggaweane lisan. Padudon niku nggih lisan. Enten wong kekancan api bar niku kerengan gara-gara lisan. Malah wonten setunggal negara kalih negara liyane perang paten-patenan banjir marus banjir darah sirah padha gumlundung niku krana dijalani dening lisan. Nggih, nek enten yen pewayangan sing didadekake ketua sekte lambeturah.com niku jenenge sengkuni, Pak. Mila kula mboten nate tumon wonten wewengkon Karanganyar niki, enten warga Karanganyar kok masang gambar Sengkuni teng omahe niku ora ana. Sing dipasang mesti werku Dara Gatut Kaca. Ora ana wong masang gambar Sengkuni. Nggih. Sengkuni niku ngerusak tiyang kathah. Durna niku wong apik. Nggih. Kurawa niku janjane apik. Ning krana pokale Sengkuni malih dadi elek. Krana lisane Sengkuni ing tembe mburine Sengkuni niku senadyan teguh senjata tawa ora tedhas tapak paluning pandhe krana awake dileleti lenga tala ning jenenge wong elek lambene mesti bakal cilaka. Sengkuni lali brutune ora dileleti lenga tala mula disudet kuku Pancanaka mati Sengkuni modring nggih cilaka. Semanten ugi tiang-tiang ingkang tansah ngumbar lisanipun piyambakipun badhe manggihi kacilakan wonten ngalam donya saderengipun wonten alam akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng cilakanipun napa to? utawi gunem kang tanpa guna niku awujud napa mawon nggih ingkang sepisan secara global secara umum gunem kang tanpa guna niku sedanten perkawis ingkang boten wonten guna lan paedahipun. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, min husni islamil mar'i kalebu tondo tenger lan bukti becike Islam sawijining manungsa tarkuhu ma la yaknihi. Dheweke ninggalake sekabehing perkara tindak tanduk pangucap kelebu kapercayan kapitadosan keyakinan sing boten wonten guna lan paedahipun malah keporo jalari uripe awake dhewe dadi rekoso. Liripun napa niku tetembungan sing boten ana gunane diterangake dening para ulama malayahummuhu tetembungan sing ora penting kanggo dheweke wala yufiduhu fi dunyahu wa dinihi lan tetembungan sing ora nggawa paedah kanggo awake dhewe ana ing alam donya lan ora nggawa paedah kanggo agamane awake dhewe wa yadkhulu fil umuri allati la ta'ni kelebu perkara-perkara sing ora ana gunane al muharramat siji barang-barang utawa tetembungan sing haram wal mustabihat perkara-perkara sing napa niku mboten cetha nggih halal lan haramipun wal makruhat perkara-perkara sing makruh niku mboten enten gunane makruh niku ditinggal malah jenengan entuk ganjaran tuladha napa mangan pete nalika pengajian wong mlebu masjid mangan pete enten mboten teko rene ra wonge nggih dilarak kon sikatan kono sik lajeng pengajian jajan pecel lele ten mriku kaya petene kemri seger niku ya ustaz la yo lambemu seger ning kancane blenger nggih mecicil poneh anggere nopo sujud ha ho ha ho ane kancane sandinge semaput sujud ra tangi-tangi kekambonan apa peti lu kok peti jengkol napa melih gembrot sembuan enten mboten mriki nggih pirsa godhong sembuan sing godhonge ambune kaya kaya batang tikus niku digembrot diparuti kambil diparingi bumbu nggih seger ning sing nemu niku lho gebres-gebres kena ngapa kok niku makruh sebab Nabi ngendika innal malaikata yakti para malaikat iku tata adza rumangsa terganggu bima yata adza bihi banu adama kan sekabeng gondo kang bisa ngganggu manungsa kamangka para malaikat medune mboten wonten majelis-majelis dangdut medune mboten wonten majelis-majelis napa niku tawuran nggih ananging wonten majelis-majelis pengajian samangke insyaallah sabibaripun salat isya kawula badhe ngaturaken tepo patulodo utawa conto saking gunem kang tanpa guna sebab para ulama dawuh wa bil mitsal yattadihul maqal nek diaturke conto niku teori sing disinaoni malih dadi gampang dipun pahami mekaten lan semanten gegandengan iki sampun ngancik upaya salat isya kita sing kawasanipun kita midhangetaken swanten adzan isya lajeng kita lajengaken salat isya berjamaah sak sampunipun isya kita lajengaken malih pengawasanipun wallahu taala a'lam bisawab. Terima kasih. Jen. Sampai jam berapa? Sampai 45. 4 jam 8 kurang 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, Kang Mas Bayu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Agung Madaniyah Karangasem ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten pengawasan ingkang angka sepisan kala wau ing ngajeng kula sampun ngaturaken bahayanipun madharatipun lisan. Dan kita pinangka umat Islam asring ngrekso jaga jagi lisan tutup kula panjenengan sedaya. Ananging tiyang ingkang tansah kendel mawon, mingkem mawon terus-terusan, menika ugi mboten leres. Syaikhul Islam wonten salebetipun kitab Majmu' Fatawa jilid angka 11 kaca kalih piyambakipun ngendika, kallumu bil khairi khairun minas sukuti anhu. Wong sing muni kabecikan ngendikaake barang ingkang leres, ingkang lurus, ingkang jumbuh lan cocok kalih paugeran syariat, niku luwih becik tinimbang mingkem. Menyuarakan kebenaran lebih baik daripada diam. Wasamtu alisyari khairun minatakan lumi bihi. Lan mingkem saking dikaki barang-barang sing elek, niku luweh becik tinimbang kula panjenengan sedaya ngendika, ananging ngendikanipun pangandikan ingkang boten sae. Fa ammas samtu daimu, ning nek wong niku tansah mingkem terus-terusan, kendel terus-terusan, fa bid'atun manhiyun anha. Iku dadi perkara anyar wonten salebetipun agami Islam ingkang dipun larang. Sebab napa? Kanjeng Nabi nate paring pangandikan, man ra'a minkum munkaron, sopo salah sawijining sira weruh kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, prayoga kemungkaran iku dicegah kanthi nggunakake tangane. Bapak ibu nailika midanget putra putrinipun ngendikan sing boten sae, misuh-misuh kamangka tasih bocah nggih basiya, ba wa akhawatuha, ba dengan saudara-saudaranya niku lho. Pokoke anger ngarepane ba niku mesti mburine mboten becik nggih. Kejawi Bagio, Basuki, Bambang niku mboten napa-napa. Nggih. Nek Basio, Bacimul sak lajengipun menika kirang prayogi. Tiang sepuh ingkang midanget putrane ngomong elek, ya mbak pun ngendikan apa kendel? Ngendikan nuturi sing becik. Nggih, sebab barang ingkang sae niku diajarke angel tukule, ning nek barang elek krungu pisan niku sampun nunjem, sampun gathok. Nauzubillahi min dzalik. Fa ilam yastati fa bilisanihi, nek weruh barang mungkar ora bisa nyegah, gunakake tangane dheweke nggunakake lisane. Fa ilam yastati fa biqalbihi wa dalika adhaful iman, nek ora iso nganggo lisane nganggo atine lan iku pinangka keimanan sing paling ringkih. Pramila saking punika sebagian ulama salaf ugi ngendika al mutakallimu bil batil syaitanun natikun, wong sing ngucap kebatilan iku mono dadi setan sing ngomong. Ngucap kebatilan iku mono dadi setan sing ngomong. Wasakitu anil haq syaitanun akhras, lan wong sing mingkem nalika weruh kemungkaran meneng wae syaitanun akhras iku mono dadi setan bisu. Bapak-bapak, mas-mas ingkang kagungan garwa putri, piantun setri, piantun setri niku nggadahi kewajiban nutup aurat, ngagem busana ingkang longgar ingkang nutup aurat, lajeng ngagem jilbab saben-saben medal saking dalem. Nek bapak-bapak, mas-mas mirsani garwanipun, putrinipun medal saking dalem ngumbar aurat kok sing lanang meneng wae, dawuh para ulama niku sing lanang jenenge setan bisu. Jadi setan niku enten sing bisu, enten setan sing ngomong. Lan setan niku wonten sing arupa jin, wonten ugi setan sing apa manungsa. Setan manungsa sing bisu niku wong Islam weruh bojone, weruh anake wedok ngumbar aurat ning dheweke meneng wae. Ha menika diarani setan bisu. Surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati nas. Setan saka perangan jin, setan saka perangane manungsa. Dados sifat meneng wae niku kleru, sifat ngomong terus niku nggih kleru. Kapan kita sedaya ngendika nalika pangandikan kala wau wonten guna lan panget lan paedahipun kagem pangesangan, panggesangan ten ngalam donya, semanten ugi guna kagem panggesangan wonten alam akhirat. Bapak Ibu kang ingkang tansah dipun rahmati ing Allah taala, sisa wektu ingkang tasih wonten kawula badhe ngaturaken conto gunem kang tanpa guna, tetembungan ingkang boten wonten guna paedahipun sae niku tetembungan sing haram utawi makruh, utawi tetembungan sing janjane niku mubah. Nek krana kakean lang, sing sepisan napa niku gunem kang tanpa guna, ingkang pertama lan utama menika kesyirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Ahqaf. Surat napa? Al-Ahqaf ayat 3 nomor 5. Allah taala man lan sane adu sing luwih miman yad'u dunillah dibandingake manungsa sing njaluk ndonga liyane Allah taala. Jadi Allah taala niku mboten butuh manungsane sing luwih sasar dibandingake manungsa sing donga marang liyane Gusti Allah. Mak jawabane pun mboten wonten, Pak. Mboten wonten makhluk sing luwih sesar, luwih nalisir gandengake tiyang sing njaluk marang sakliyane Allah Taala. Dadi syirik iku wong Islam nyembah marang Allah, nyuwun rejeki marang Allah, nyuwun keselamatan pengayoman marang Allah, ning sesuk uga njaluk keselamatan pengayoman marang sakliyane Gusti Allah. Nek dadi nelayan larung sesaji njaluk rejeki marang nyiroro kidul. Iku diincim dening Allah. Siapa orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Nyuwun pengayoman dumanteng sak sanesipun Allah Taala. Dina niki panjenengan lenggah wonten masjid ngetakan pengajian, nyuwun rahmat barokahipun Allah, nyuwun rejeki ning sesuk-esuk nalika arep mangkat ten pasar maca japa mantra nggih, kakang kawah adi ari-ari sedulur papat lima pancer kaki among nini among sing ngreksa jiwa lan ragaku, jangkungan aku, reksanan aku, ewang-ewangono aku, anggonku golek sandang pangan. Niku jenenge ndonga napa mboten? Ndonga. Nyuwun rejeki, nyuwun laris dumateng sinten? Kaki among, nini among. Ditambah kapercayane, kaki among nini among kuwi sing ngreksa jiwa lan raga. Niku sedaya pangucap lan kapercayan syirik, Mbak. Umat Islam nyuwunipun rejeki, sehat, seger waras, laris, nggih, dagangane laris. Nyuwun diayomi saking musibah, nyuwunipun donganipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula aturi midhanget Suratul Fatihah ingkang ping kita waos sedinten sedalu paling sekedhik ping 17. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namung dumateng kemawon ya Allah, kula manembah ngibadah. Namung dumateng paduka kemawon ya Allah, kula nyuwun pengayoman. Umat Islam ngoten niku, la ilaha illallah. Ora ana sesembahan sing disuwuni rejeki, sing disuwuni pengayoman, sing disuwuni sehat, bagas, waras kejaba namung Allah. Sak liyane Allah dipun singkiri kabeh. Sebab umat Islam nek nganti atine kepencokan kesyirikan niki, lisanipun ngucap tetembungan-tetembungan ingkang syirik niki, bakal mustro ilang sekabehe ngamal soleh. La in asyrakta, menawa awakmu tumindak syirik, ngucapke syirik, utawa atimu kepencokan keyakinan sing syirik, layah baton na amaluka, bakal ajur muspro ilang musnah sekabeh ngamal soleh sing sira tindakake. Kula dados kemutan ceritane Syekh Abdurrahman Sudes. Syekh Abdurrahman Sudes niku takmir wonten Masjidil Haram, takmir wonten Masjid Nabawi. Nek kita nindakake umroh insyaallah diimami dening Syekh Abdurrahman Sudes. Ibu iku masak ngantos sedina bengkeleng, Pak. Sebab ajeng ketekan dayoh. Nek tiyang Arab niku nek dahar niku panganane maneka warna. Kula nate mara dayoh tenggene wong Arab niku disuguh sekul, Pak. Awe niku kula etung niku wonten 10. Niku dereng kepuke lho niku. Lawuhe pinten? 10. Ibu Syekh Sudes olah-olah mateng sedina bareng mateng Syekh Sudes niku mlebet beto pasir. Masakan sing pun mateng niku digerujuki pasir rata. Sing ngolah sedina, sing rusak mung pinten detik. Namung kalih detik panganane muspro ilang. Kula ajeng takon, ibu-ibu nek olah-olah sedina terus mateng, jangane daginge lawuhe digrujuki pasir anake nesu napa mboten? Ibu-ibu nesu mboten? Nesu, nek kula mboten nesu tak betheti niku anake. Ning ibu isih sudah niku nggih nesu. Nesune aneh. Idhab ja'alakallahu imamal haramain. Le, kowe metu saka pawon kene. Muga-muga Allah ndadekake kowe imam ana ing Masjidil Haram. Alhamdulillah. Mila nalika umur 21 taun Syekh Abdurrahman Sudes resmi dadi imam wonten Masjidil Haram, Masjid Nabawi nganti tekan dina saiki. Piwucalipun napa awake dhewe pinangka tiyang sepuh nek nembe nesu karo anake muni sing elek elek-elek. Angkon anake le mae tukokno lenga. Lenga apa, Mak? Lenga klentik. Nyotake idit 50.000. Mulih ra nggawa lenga, malah nggawa layangan. Oh, lah bocah setan ngoten niku. Nek anake setan, mbokne napa niku kira-kira? Wewe. Bapakne gendruwo. Naudzubillah min dzalik. Kene anake watake malih dadi kaya watak setan sing cilaka sinten? Tiyang sepuh. Balik semanten ugi tiyang ingkang meres susu. Susu sapi sing meres niku sekesuk njepluk bareng entuk segentong. Susu segentong niku diowehi. Pirsa diowehi? Didoni dening ula king cobra. Telung tetes, tes, tes, tes. Susu segentong niku jenengan unjuk napa diguak? Kecampuran wisa ular kobra. Lah wong apa kuwi jenenge urip kula niku 70 taun kaji umroh pendak taun pengajian nggih mangkat salat 5 wektu nggih kula tindakke mosok gara-gara syirik siji kabeh ilang padha karo susu segentong. Ning ketiban wisa. Wah, nek kula nggih maneman Pak Ustad, wong susu segentong kok gur kena owehe ula telung tetes tetep kula ombe susune. Nek jenengan nekat ngombe susu niku, hawane ngantuk. Tangi-tangi ditakoni, "Man rabbuka?" Sopo pangeranmu? Bar ngombe susu modring. Nggih napa mboten? Mila tiyang sing ngamal soleh nek kepencokan syirik dawuhipun Allah layah batonna amaluka. Amal ibadahmu muspro sia-sia tanpa guna lan paedah. Mila sinebat wonten kitab suci Al-Qur'an amilatun nasibah. Ana manungsa kuwi kesel, rekoso, lungkrah mergo sregep nindakake ibadah. Taslana rami ananging jlungep kecemplung wonten neraka sing mubal genine. Lho, ngibadah ning kok nyemplung neraka? Enggih, sebab dheweke ngibadah ning nek ndonga dumateng nyiroro idul jaluk laris dumateng kaki among nini among dumateng demit sing bau reksa. Nek nandur pari jaluk subur karo mbok mbok Sri. Kepareng matur wonten ngarsanipun paduka mbok Sri ingkang murba masih pari sawah saisine. Sowan kula ingkang angka sepisan badhe silaturahim. Jangkepipun angka kalih kula caos dahar arupa ingkung bekakak jangkep kalian jajan pasar jenang abang jenang putih. Mugi Kanjeng Dewi Sri kersa hanampi punapa ingkang dados napa niki sesajen kula. Jangkepipun ingkang angka 3 kula nyuwun supados pari kula diparingi subur makmur gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerto lan raharjo. Murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur, gampang kang sarwa sinandang. Niku sinten sing nindakake? Wong Islam muspro, Pak, sekabehi amal ibadahipun. Nek umat Islam dadi petani, kula aturi midanget pengajian ngangsu kawruh judule bejone dadi wong tani. Dadi wong tani njaluk subure dumateng Allah. Dadi wong dagang pentol njaluk laris dumateng Allah. Ketiban loro nyuwun waras dumateng Allah. Fa idza maritu fahuwa yasfini. Nek aku loro, Allah sing maringi sehat seger waras. Bahayane kesyirikan nomor kali, ngerusak tatanan masyarakat, merusak pikirane manungso. Manungso niku nek pikirane kepencokan syirik, akale dadi rusak. Enten wong bakul bakso supaya laris didawuhi dukun, jimbenge niku kongkon nyemplungi sempak. Dilakoni, Pak. Rusak mboten akale? Rusak. Delalah kok ya dibar dicemplungi sempak baksone laris. Mila jenengan nek tuku bakso niku mang tiliki jimbenge ngoten niku. Ana sempake apa ora? Kesenengan sing nyiduk sing tuku akeh laris nggih, sempake cemantel tenirus niku lho. Ha sing tuku gila ta melayu. Jadi kesirikan niku ngerusak akal napa mboten? Ngerusak. Le, Nduk. Kowe iki arep rabi. Kowe iki anak nomor 1, aja rabi entuk anak nomor 3. Kowe engko nek nekat rabi mati salah 1. Nek mungguing kula anak nomor 1 rabi karo anak nomor 3 mati karo-karone. Apa arep urip selawase? Mboten to nggih? Mati kabeh. Jenengan mati, kula nggih mati. Ning nek jenengan dhisik monggo, nek kula keri kula tak sabar. Lan niku bahayane napa? Si syirik. Lan syirik niku dadi napa niku gunem kang tanpa guna. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngendika wonten kitab Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Nyelametake wong cilaka saking jebakane setan. Jilid 1 kaca 99. Annasyirka kang diarani syirik itu lamma kana adlamadzulmi. Nalika syirik iku dadi tumindak dosa sing paling gedhe. Wa aqbahal qabaih. Lan syirik iku dadi pangucap sing paling elek. Wa ankarul munkarat. Lan dadi kemungkaran sing paling mungkar. Kana abghadul asya'i illallah. Kesyirikan niku dadi perkara sing paling digethingi dening Allah Taala. Mila sinten kemawon mati kok ijik nggawa dosa syirik, mboten bakal diapura dosa kaluputan. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ora maringi dosa syirik lan Allah maringi pangapura dosa sak liyane syirik. Ning nek tumindak syirik mboten diapura dening Allah. Nek nganti mati mboten tobat. Nggih. Dadi amal saleh bubrah, mati ora diapura, ning alam donya akale rusak. Ning alam donya akalipun rusak. Nyembah dumateng kayu lan watu, barang-barang mati niku. Kula niki terus terang bares kures belak kotang terus terang tanpa tedeng ngaling-aling. Nate pengajian wonten setunggal masjid ten pucuk gunung. Nggih, masjid niku masjid sing jarene wingit. Asring kula pengajian ten mriku salah sawijining dinten bibar dhuwur kula mampir salat ten masjid niku. Mboten enten wong sing salat kula dhewe. Kepoyoh kula niku. Kepoyoh. Ngupi masjid niku mboten enten toilete. Wong masjid ten gunung. Lah wonten watu gede ten samping masjid niku. Ampun kula eksekusi ten mriku. nggih. Rampung kula singgahke terus kula sowan Pak Takmir. Takmire niku sanjang, Mas, sampean ngerti mboten watu gedhe ten samping masjid niku pripun, Pak? Niku mbiyen sejarahe eneng nom-noman loro neng desa kene arep dipeceli watune kuwi supaya masjid duwe latar sing amba. Wis tak elekke aja watune kuwi gawat. Ning nekat wong loro niku. Dipeteli sing siji kuwi malih dadi wong edan gara-gara meteli napa? Watu. Sing siji ora percaya karo ceritaku, watu kuwi diuyoi karo dheweke. Bar nguyoi kuwi barange abuh dadi sak terong ngoten. Kek kula diceritani ngoten niku kula bar nguyuh enten watu mriku. Dadi bengi niku kula tilak-tiliki. Kula tonton-tonton. Tekan sak yahene ya ora abuh sak terong ya. Pancet semono. Naudzubillahi min dzalik. Niku sedaya cerita ngayawara ngapusi gedebus kerincing, Pak. Mboten sah dipun pitados. Mila wong nek kepanjingan sirik uripe sarwa wedi, sarwa was-was, tak delok wong karanganyar ngene. Sasi sura ora ana ana sing mantu. Nggih napa nggih? Kenapa kok mboten wedi? Mboten wedi, mboten wani mantu. Malah mantu sasi sura iki malah badine akeh. Saingane ora ana. Sumbangane wutuh. Amplope kandel-kandel. Tak kandhani jenengan. Nggih, ning nek jenengan mantune sasi Dzulhijjah ngoten niku, sedina iku sing mantu wong 10 kok. Dadi sing nyumbang ya kudune nyumbang 100, dadi nyumbang 10.000 di para 10. Niku gunem kang tanpa guna. Dadi cerita-cerita klenik, takhayul, khurafat boten sah dipercaya. Gur marai akal rusak. Gur marai urip dadi mboten tentrem lan ayem. Ewondene umat Islam jiwa raganipun merdeka. Merdeka mboten? Merdeka. Wis arep 17an barang kok jiwane urung merdeka. Masih diperbudak oleh keyakinan si syirik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, tembung utawi gunem tanpa guna ingkang angka kalih menika ghibah lan namimah. Ngrasani tangga kalih napa? Adu-adu. Senengane nyebar wisa nandur tunggak kemaduh nglincipi carang apa-apa. Kemaduh niku wit sing marai gatel. Nek bahasa Indonesia jenenge pohon jelatang. Nggih, niku nek jenengan kesampluk godhong kemaduh niku gatel panas kaya kesenggol uler srengenge. Lah wonten saperangan tiyang niku senengane malah mengadu domba. Wonten setunggal hadis ingkang sahih, Nabi nitih kendaraan, terus kendaraane mboten gelem melaku. Dicebleki mboten gelem melaku, malaikat Jibril mandap saking langit nyaosi pirsa Muhammad, neng ngarepku kuwi ana kuburan cacah loro. Mayite nembe diazab dening Allah Ta'ala. Terus Kanjeng Nabi medun, mendet pelepah kurma, disigar, diselehke ten dhuwur kuburan, ya Allah, sak dangunipun bongkok kurma niki teles, mugi-mugi paduka nglereni azab kubur sing tumiba dumateng mayit cacah loro. Tumuli Kanjeng Nabi dawuh dumateng para sekabat, inna sahiba hadzainil qabrain yu'adzaban. Mayit cacah loro iki nembe disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Lan dheweke ora disiksa krana nindakake perkara sing gedhe. Amma hadza kana la yastanzihu anil baul. Mayit sing angka siji anggere bibar pipis ora sesuci. Iku dadi jalaran awake dhewe nampa azab kubur. Mila dumateng Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, nek bibar toyan, bibar pipis kedah napa? Sesuci. Mbuh ginakake toya, mbuh gunakake watu. Ora kok peh mulih pengajian mlaku ning tengah dalan kepoyoh nguyuh ning dalan, ngono gawe angka Engko 88 awet ora jamak. Nggih. Bar niku gur dikipatke ngiwonengen singgahke neh. Wonten sing di napa niku gesreke tembok. Ku nek suwe-suwe trepes piye kuwi? Nggih. Kedah sesuci nek mboten azab kubur menanti. Wa amma hadza kana yamsi bin namimah. Mayit sing nomor loro iki senengane mengadu domba. Mila watak sengkune ingkang tasih cumondhok wonten jiwangga kula panjenengan sedaya monggo-monggo prayogi dipun icali. Nomor 3 nyanyi, Pak. Napa? Nyanyi wong sing kakean nyanyi. Nyanyi niku pinangka tetembungan kang tanpa guna, malah gawe awake dhewe saya cerak dumateng setan, saya tebih saking piwucalipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Isra. Surat napa? Al-Isra. Ayatipun swidak sekawan. Allah taala dawuh nalika wawan pangandikan kalian setan. He setan, wastafziz manistata'ta minhum bisautika. He setan, sesatno, jelomprongno, nggih, sasarno sak mampumu sekabehing manungsa bisautika kanthi nggunakake suaramu. Setan, nek kowe pengen nyesatke manungsa, sesatno manungsa sak akeh-akeh kanthi nggunakake suaramu. Lha kita mirsani kitab tafsir, panjenengan saged mirsani kitab tafsir Al-Wajiz fi tafsiril Qur'anil Aziz seratipun Imam Al-Wahidi, utawi tafsir Ibnu Katsir seratanipun Imam Abdul Fida Ibnu Katsir, utawi Zadul Masir seratanipun Imam Ibnul Jauzi. Para ulama salaf menafsirkan suarane setan sing digunakake kanggo nyesatke manungsa niku arupa nyanyian. Nggih. Mila tiyang sing kuwatah senengane niku kok ngantek ning masjid barang niku pengajian kok gedhe-gedhek. Saking sampun apa kecanduan. Nggih. Tinimbang niku alung awake dhewe maca zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nggih. Nabi ngendika li'an akula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu. Aku ngucapake patang tembung iki subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar luweh tak tresnani tinimbang sekabehing perkara sing disorot srengenge, luweh utama tinimbang dunia dengan seluruh isinya. Semanten ugi ingkang nembe nandang gerah haduh hasem niku le haduh kalih le muni dicatet dosa, luweh becik malah maca napa zikrullah. Salah jengipun al muzah al manhiyu anhu, gojekan sing dilarang. Gojekan sing dilarang niku napa? Nggih, gojekan dipun terangake dening Imam Nawawi. Qala ulama, para ulama dawuh, innal muzaha al manhiya anhu, gojekan guyonan sing dilarang iku huwallazi fihi ifratun, sing gebablasen. Wa yudawamu alaihi, lan sing ditindakke napa? Terus menerus. Li annahu yurisu qaswatal qalbi. Sebab guyonan sing akeh njalari ati dadi atos. Nek atine atos midhangetaken ayat mboten tedas. Nek atine atos midhangetaken hadis ora mempan. Dadi menungso ora tedas dalil. Wa yusghilu an dzikrillah. Wong nek kakean guyon zikire mesti sithik. Wa ya'ulu fi katsirin minal awqat ilal idza. Lan guyonan sing kakean niku kadang kala njalari ganggu dumateng tiyang sanes. Dereng dangu niku kula maca berita seorang pemuda nekat membacok tetangganya sebab diguyoni piye kapan leh murabi, piye kapan leh murabi, nesu to nggih jiku ke arit bacok. Na'udzubillah min dzalik. Mung gara-gara guyonan. Kula nate mondok ten pesantren, santri niku nggih menungso. Santri niku nggih menungso. Kanca kula niku tangi ngantuk mripate niku jik 5 watt ngeten niki. Dijawil kalih kanca santri liyane, dijawil ngeten niki. Nesu, ngapa kowe aja jawil-jawil? Dijawil meneh ngeten. Wah, aja jawil-jawil. Dijawil meneh. Jikuk ke kursi ngeten niku keprok ke gegere. Sing dikeprok gegere ora trima gelut piting-pitingan niku, Pak. Tekak-tekakan. Gara-gara napa? Guyon. Mila kelebu gunem kang tanpa guna niku nek awake dhewe kakean guyon. Guyon niku pareng napa mboten? Pareng. Ning aja ngapusi. Nomor loro aja sering-sering, nomor telu aja moyoi kan kancane. Sebab niku kelebu guyon ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalebet guyon sing boten wonten gunane ingkang disebut wonten saklebetipun kitab Al-Husamul Madhi fil Kalamil Fadhi. Gaman sing landhep kanggo merantasi gunem kang tanpa guna. Seratanipun Ibnul Marzaban. Seratanipun sinten? Ibnul Marzaban. Ibnul Marzaban ngendika wonten kitab kalawau. Idza nalika sami'tumur rajula. Awakmu krungu ana wong lanang yukthirul amaniya, ngakeh-ngakehi pepinginan, ngakeh-ngakehi rembuk fil hadisi anil zawaji tsani. Ngakeh-akehi rembuk kepengin rabi pindho. Ning ora ndang dipraktek-praktekne, fa'lamu mangerti yo annahu dajajatus saqa'a. Mangerti yo wong lanang kaya ngono kuwi padha karo pitik pikiran. Wa yaqulun para ulama dawuh dajajatus saqa'a, pitik pikiran iku allati la tabit, sing ora iso ngendhog. Wala yumkinul istifadatu min lahmiha, daginge pait. Walakinnaha tutraku, ning pitik pikiran niku dijarke urip nggih litaisha, supaya dhewe urip rofatan biha, sebab nek dibeleh mesake ilman annaha tansurul fawdha wa tusabbibul izaj. Pitik pikiran kuwi penggaweane mung cerewet wae nggih. Dadi sanepane wong lanang anggere guyon, rembukane mung rembuk rabi pindho, niku padha karo pitik pikiran sing wis ra iso ngendhog, daginge pait, gaweane cerewet wae. Kuwi apike nggo pakan boyo. Niku kelebu napa? Al-muzah al-manhiyu anhu. Guyonan sing dilarang. Nomor gangsal ingkang pungkasan sebab wekdalipun meh ajeng telas, ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Nggih. Ngelmu sing boten wonten manpangatipun. Nek awake dhewe ora ngerti ngelmu niku, awake dhewe ora nampa dosa. Tuladhanipun napa? Takon, "Ustaz, iblis niku kok anake akeh. Iblis niku kok anake akeh. Dadi setan pirang-pirang, janjane bojone iblis niku sinten?" Syekh Saleh Fauzan ditakoni Kanjeng Syekh, "Bojone iblis niku sinten?" Syekh Fauzan mangsuli, "Nalika iblis rabi kuwi, aku ora diwenehi ulam. Dadi aku ora ngerti sapa bojone iblis. Nek awake dhewe ngerti bojone iblis, ya ora bakal mlebu swarga. Nek ora ngerti bojone iblis, ya ora bakal mlebu neraka." Melih ditakonke melih, Nabi Sulaiman niku wawan pangandikan kalian semut. Ning nganggo basa semut sing asli, mboten basa makoli inna rahmatan gufran, mboten ngoten niku. Iku basane wong KOCLOK niku nggih. Wong weng. Terus takon, janjane semut sing diajak omong Nabi Sulaiman itu semut napa nggih Ustaz? Napa semut rang-rang? Napa semut keripik? Napa semut ireng? Nggih, anak-anak sapi kebobongkang nyabrang kali Bengawan, keong gudang loro sungute. Niku ngelmu sing boten wonten guna lan manfaatipun aluweng becik dipunti tilar lawang ilmu akidah, ilmu fikih, nggih, ilmu tafsir, ilmu hadis akeh sing urung disinaoni kok dadak ngrembug bojone iblis. Wonten akhir pembahasan gegandengan wektalipun sampun telas, janjane wonten tips supados kita sedaya niki dipun tebihake dening Allah saking gunem kang tanpa guna. Ananging gegandengan wektal sampun dungkap dalu, kula cekapaken dumugi semanten sadiripun pun kasih wonten hadiah. Penulis kitab napa wau Al-Husamul Madi sing nyeritake pitik pikiran sinten mau? Angkula tunjuk rin, angkat tangan rin. Jenengan nggih? Ibnu Kleru. Belakang kacamata. Ibnul Marzaban leres nggih, Mbak. Nika sing kacamata. Pitakenan sak lajengipun ciri daja jatuh soka pitik pikiran niku cirine nopo? Angkat tangan. Monggo, Pak. Cerewet terus napa meleh? Ora iso ngendok. Terus nomor 3? Kokean polah iwake pahit ngoten. Monggo, Pak. Ning jenengan rak mboten pikiran ta nggih? Dereng wani. Nek dereng wani luweh becik mingkem man so mata naja. So wonge mingkem selamat. Ning nek ra mingkem cerewet wae. Krungu bojone kok mburi dimartil sirahe malah cilaka. Pitakenan ingkang angka 3. Asmanipun imam sing dawuhi kita sedaya niki tansah sinau mingkem anteng neng omah trima marang jatah maem nganti teko dina awake dhewe dipendhem. Anak kecil. Anak kecil monggo. Sufyan As-Samuri leres niki. Monggo. Kalih niki tambahi wafer. Pitakenan ingkang paling pungkasan. Napa nggih kula wau crita napa nggih? Tandha utawi contonipun nek kesirikan niku ngerusak akale menungsa. Contone napa? Monggo jenengan. Adol bakso. Jimbenge cemplunge sempak. Niku tesih kathah cerita liyane kesirikan niku menungso Islam minulya dipun mulyakake dening Allah. Lah kok mung trima nyembah kebo? Letonge kebo dinggo rayahan. Asor mboten? Asor derajatipun rusak akalipun naudzubillahi min dzalik. Mekaten lan semanten Bapak Ibu sedaya menggah pengajian ingkang niki napa niki? Wonten pitakenan setunggal mawon nggih. Kados pundi caranipun uwal saking tatoyur ingkang medal punika tansah ganggu pikiran dalem ajrih menawi menika mlebet dhateng kesyirikan. Caranipun jenengan sinau kitab tauhid meyakini ingkang maringi manfaat lan madarat menika namung Allah. Nomor kalih aja kekancan karo tukang klenik, tukang dukun, tukang khurafat. Aja nonton siaran-siaran horor, film-film hantu. Nomor 3 asring maos doa sing diwucalake dening Kanjeng Nabi. Allahumma la taira, Allahumma la khaira ila khairuka wala taira illa tairuka wala ilaha ghairuka. Allahumma ya Allah, la taira ila tairuka, boten wonten pengapesan kejawi asalipun saking paduka. Wala khaira ila khairuka, boten wonten kesaenan kejawi asalipun saking paduka. Wala ilaha ghairuka, lan boten wonten sesembahan sing diibadai kejawi namung paduka kemawon. Tatoyur kelebu wedi marang sasi suro, di marang angka 13 wedi marang sampar wangke tali wangke weton-weton. Wedi marang tanggal-tanggal tertentu, wedi marang tata letak nek apa kuwi turu ning ngisor blandar engko diambus macan. Niku kelebu tatoyur, sedaya ngapusi ngedebus kerincing tiwas gawe awake dhewe dadi wong jireh, tiwas gawe amal soleh dadi muspro ilang, tiwas gawe uripe awake dhewe tansah wedi. Naudzubillah min dalik. Makaten lan semanten engkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah ngantu-antu sih lumunturing samudra pangaksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.